Lepas ketika ditegas apa mereka hisbiin? Tidak lah. Yang ini apakah juga hisbiin? Tidak lah hisbiin. Sama-sama salafi. Dengan kaidahnya antum mestinya antum ta'amul dengan mereka semua. Mestinya. Nyatanya dipilah-pilah. Apa itu yang namanya manhaj? Lah, itu penyimpangan. Barakallahu fikum. Atau baru kami baik-baik kalau tidak azabullah hal-hal semacam ini. Dan seingat saya, wallahualam bisawab ikhwan ya. Tema-tema semacam ini setahu saya kok disampaikan tahun 90-an ya, ikhwan. Zaman dulu kita orang masih jadi santri. Perasaan saya sering saya menyampaikan semacam ini gitu. Menyampaikan halaqah-halaqah dan segala macamnya ketika dulu ramai-ramai terkait dengan seruin dan segala macam. Ya, ya gini-gini yang kita sampaikan. Tapi subhanallah di tahun 2000-an ini kok muncul lagi yang aneh-aneh seperti itu ya kan. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Intabihu barakallahu fikum. Ini saya sampaikan untuk kewaspadaan. Kewaspadaan. Sekarang ini pintu-pintu penyimpangan yang kami tinggalkan sekumuloh sangat samar, sangat samar. Barakallahu fikum. Makasih. Apakah Radio Rojak, Radio